ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian penulis membawakan dalil yang keempat dari hadith. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذوا القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه. Kata beliau rahimahullah dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri, nama beliau siapa? Sa'd bin Malik bin Sinan. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna." Sungguh kalian akan mengikuti sanana man kana qablakum. Jalan-jalan agama atau tradisi umat-umat sebelum kalian. Hadwal quddati bil quddah. Al quddah itu adalah bulu anak panah. Anak panah itu kan ada runcingnya, ada batangnya, ada bulunya. Karena al quddah ini di bulunya. Iya. Bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah yang lainnya. Iya. Maksudnya sama kalau kita, dia mengikuti jalan orang tersebut setapak demi setapak. Artinya betul-betul apa? Sama, betul-betul mirip. Iya. Dan ini kalimat hadwal quddati bil quddah, ini kayaknya dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, ditulis oleh penulis dari sebagian buku atau dari hafalan beliau. Kalau di lafaz Bukhari dan Muslim itu lafaznya shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Itu kalau di dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya. Iya. Adapun hadwal quddati bil quddah ini, itu tidak ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi ini penyerupaan dari Nabi untuk menggambarkan bahwa mereka ini betul-betul akan mirip menapaki, menyerupai jalannya Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara. Sangat mirip, sangat mencocoki. Hatta lau dakhalu juhra dab la dakhaltumu. Sampai kalau mereka ini masuk ke dalam liang dab, niscaya kalian juga akan masuk ke dalamnya. Iya. Dab itu binatang hidup di padang pasir. Ya, hidup di padang pasir. Kalau mirip, dia mirip biawak, itu mirip. Tapi dab itu bukan biawak ya, lain. Kalau biasa lihat biawak yang di air itu, kalau orang Makassar sini bilang padale, hah? Nah, dia mirip seperti itu. Ada yang lebih besar daripada itu, dan kadang ada yang sebesar itu, ada yang lebih kecil. Tapi dia hidupnya di mana? Hidupnya di padang pasir. Warnanya agak kuning. Iya. Baik, dan dab ini bisa dimakan ya. Dab bisa dimakan. Jadi andai kata mereka masuk ke dalam lubang dab ini, ladakhaltumu, kalian juga akan ikut masuk ke dalamnya. Subhanallah. Saking apa namanya, sama yang mereka menapaki jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Maksudnya masuk ke dalam lubang biawak ini kan hal yang sudah tidak masuk akal lagi. Tapi karena terbiasa menyerupai hal yang seperti ini juga mereka ikuti. Mereka serupai. Iya. Dan ini banyak kita lihat di masa sekarang ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Dari kebiasaan-kebiasaan dan budaya orang-orang kafir dilakukan dalam segala hal, dari gaya hidup, gaya berbahasa, ya, dari kesenangan dan selainnya. Dan ini semuanya peringatan ya. Kalau seorang baca hadits ini dan memahaminya dengan baik, maka ini menjadi suatu dasar yang membantunya istiqamah dalam kehidupan, supaya dia kenal tidak boleh menyerupai tradisinya orang-orang Yahudi dan Nasara. Qalu ya Rasulullah Yahuda wa Nasara, Nabi kan berkata kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Siapa orang-orang sebelum kalian? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang-orang sebelum kami, maksudnya orang Yahudi dan Nasara? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman? Iya. Kalau bukan mereka siapa lagi? Jelas ya? Ya maksudnya betul itu orang Yahudi dan Nasara. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala, iya, sisi pendalilan penulis terkait dengan hadits ini itu jelas ya. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Ini dalil ya bahwa umat ini akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Tiga ayat sebelumnya itu kan jalan orang Yahudi dan Nasara. Maka akan ada di tengah umat ini yang mengikuti jalan tersebut. Iya. Ada hal yang lebih besar daripada sekedar masalah menyerupai di dalam urusan sepak bola atau menyerupai di dalam urusan apa namanya gaya rambut. Ya. Ini dalam kaitannya masalah ibadah pun, masalah kesyirikan, mereka juga ada yang menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya nasallallahu alafiyah. Baik. Nah ini termasuk hal yang kadang juga sebagian dai di masalah ini. Bagus ya Masya Allah mengingkari apa namanya LGBT itu bagus. Tapi LGBT ini dosa dan maksiat. Itu di bawah tingkatan kesyirikan. Kesyirikannya malah dia diam-diamkan saja. Ya. Ini hal yang paling besarnya. Karena itu kadang sebagai manusia subhanallah kurang di dalam memahami tauhid. Itulah pentingnya selalu seorang itu ada kajian pembahasan terhadap tauhid. Para penuntut ilmu, para dai di jalan Allah itu harus paham tentang mana ini. Iya. Ya, kalau dia melihat seorang dai itu selalu mengingatkan tentang bahaya kesyirikan, itu lurus jalannya. Lurus jalannya. Tapi kalau dia jarang membahas tentang hal tersebut, nah ini tidak berjalan di atas jalannya para nabi dan para rasul. Walaupun dia hafal Al-Quran, banyak membacakan hadis. Karena jalannya para nabi dan para rasul adalah mengajak kepada apa? Mengajak kepada tauhid. Iya. Jadi subhanallah ya, pernah disebutkan dari biografi penulis ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, bahwa pernah sebagian murid-murid beliau berkata, ya Syekh, ini dari kemarin kita belajar tauhid terus, ya kapan kita belajar ilmu yang lain? Kata Syekh, kalian sudah paham tentang tauhid? Kata mereka, kami sudah banyak belajar. Kami mau belajar yang lain. Keesokan harinya Syekh berkata, ada kejadian sampai kepada saya berita, kejadian di disebut di sebagian tempat, di situ ada orang yang menyembelih di depan rumahnya sebagai apa namanya keberkahan masuk rumah baru. Murid-muridnya diam-diam saja. Iya. Keesokan harinya Syekhnya bilang lagi, sampai kepada saya berita bahwa di tempat begini ada si fulan, dia berzina dengan ibunya. Maka murid-muridnya berkata, na'udzubillah, ribut mereka. Nah, kata Syekh, bukankah saya sudah bilang kalian itu belum banyak paham tentang tauhid? Kemarin saya sebut kesyirikan, kalian diam-diam saja. Ini hari ini saya sebut dosa dan maksiat, kalian ribut setengah mati. Yang mana yang lebih besar, kesyirikan atau dosa? Ya, kesyirikan lebih besar. Sama di masa ini, persis. Jelas ya, LGBT masya Allah ribut sana sini. Tapi kesyirikan diam-diam saja. Iya. Ini yang repot ya di dalam apa namanya jalan orang-orang yang berdakwah. Kalau dia tidak mengerti jalannya para nabi dan para rasul di dalam berdakwah, maka mereka tidak akan membawa banyak perubahan. Iya. Memperbaikinya itu akan tidak akan terjadi banyak perbaikan. Dakwah itu harus sesuai dengan jalannya para nabi dan para rasul. Baik. Jadi perhatikan ya di sini, ini nabi berucap kepada siapa ini? La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Ini pembicaraan ditujukan kepada siapa? Kepada kita atau kepada para sahabat? Ini kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan. Jadi kalau pada sahabat saya diingatkan, apalagi kepada kita. Iya, apalagi kepada kita. Jadi andai kata mereka ini masuk ke dalam lubang biawak, kalian juga akan mengikutinya. Ya, saking serupanya mereka mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan Nasara. Iya. Karena itu kata Sufyan bin Uyainah dan selainnya dari para as-salaf, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun minal yahud. Siapa yang rusak dari ulama kita, maka itu ada kesamaan dengan orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina fafihi syabahun minan nasara. Dan barang siapa dan siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, maka itu ada kemiripan dengan orang-orang Nasara. Orang Yahudi sifat mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Jadi kalau di tengah umat ini ada yang rusak dari ulama, berarti dia punya ilmu tidak beramal dengan apa? Ilmunya. Ada kemiripan dengan siapa? Orang Yahudi. Orang Nasara, mereka beramal tapi tanpa ilmu. Jadi kalau di tengah umat Islam ini ada ahli ibadah, banyak amalannya, tapi dia beramal tanpa ilmu, maka ini mirip dengan siapa? Mirip dengan orang-orang Nasara. Ya, jadi begitu cara mereka menimbang. Di dalam jadi sisi pendalilan penulis dari hadis jelas ya. Dan hadis ini termasuk hadis-hadis agung yang sangat besar sekali pelajaran dan kandungan terdapat di dalamnya. Iya. Terdapat di dalam hadis tanda dari tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau beritakan kejadian-kejadian yang akan terjadi sebelum terjadinya kejadian tersebut. Dan terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat di dalam hadis bahwa di tengah umat ini akan ada di antara mereka yang jatuh di dalam kesyirikan karena mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Iya, dan terdapat di dalam hadis ini kaidah besar di dalam agama tentang haramnya menyerupai orang-orang kafir. Haramnya tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Karena tasyabbuh dengan orang kafir pada zahir itu akan membawa kepada tasyabbuh dalam hal yang batin. Jadi awalnya pertama zahir dulu. Ya, dalam pakaian, dalam bahasa. Akhirnya lama-lama berpengaruh di dalam hatinya. Dia mulai cinta kepada orang kafir dan seterusnya. Nah, ini perlu dia didik dirinya. Jadi kalau pada hal yang zahir saja dia ingkar, dia lepas, maka itu artinya dia jaga apa? Dia jaga batinnya untuk berlepas diri dari orang-orang kufar. Baik. Dan terdapat di dalam hadis ini juga peringatan tentang jangan sampai kita terjatuh pada kekafiran dan hal-hal yang diharamkan yang orang-orang kafir jatuh di dalamnya. Orang-orang kafir itu jatuh di dalamnya. Kemudian dalil yang kelima, dalil yang kelima ini dari hadis Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu. Datang dua riwayat di sini disebut oleh penulis, riwayat Muslim dan riwayat Al-Barqani. Baik, kata beliau, wali muslimin an Tsauban radhiyallahu anhu, dari Muslim atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslim maksudnya siapa? Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi. Ya, Imam Muslim penulis kitab As-Sahih. Jadi beliau meriwayatkan dari Tsauban. Iya. Beliau meriwayatkan dari sahabat Tsauban radhiyallahu anhu. Tsauban ini maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasanya maula itu tidak disebut namanya. Tadi tidak diketahui nama ayahnya. Biasanya. Ada yang mengatakan bahwa Tsauban ini dari tawanan. Ya. Lalu dibeli oleh, tadinya budak, dibeli oleh Nabi lalu dibebaskan. Kemudian menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi mengatakan bahwa Tsauban ini dari orang Arab, asalnya dari Bani Hakam bin Sa'ad. Iya. Dan Tsauban radhiyallahu taala anhu salah satu pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau hidup menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggal, beliau berpindah ke negeri Syam. Berpindah ke negeri Syam. Dan beliau meninggal di Hims pada tahun 54 Hijriah radhiyallahu anhu. Karena itu Tsauban kebanyakan hadith-hadithnya berada di wilayah Syam. Di wilayah Syam. Itu diketahui ya, kalau kita belajar ilmu hadith, rawi-rawi yang berasal dari sana yang banyak meriwayatkan hadith-hadith Tsauban. Dikatakan di sini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah zawaliyal ard, sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku. Iya. Zawaliyal ard. Kalimat zawa ya. Zawa itu kalau apa namanya? Di dalam bahasa artinya dia dikumpulkan, digabungkan sehingga terlihat seluruhnya. Itu zawa. Baik. Jadi kalau dikatakan zawaliyal ard, artinya bumi itu dikumpulkan sehingga dia terbentang, terlihat seluruhnya. Nabi bisa melihatnya dari dekat. Iya. Jadi bumi dibentangkan kepada Nabi, diperlihatkan. Para itu masyariqaha wa magharibaha. Kata beliau, maka saya dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya. Bagian timur dan baratnya. Kemudian kata beliau, wa inna ummati sayablughu mulkaha, wa inna ummati sayablughu mulkaha mazuya li minha. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepada kita tadi. Iya. Dan ini dari tanda kenabian ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau memang sekarang ini kita lihat wilayah-wilayah umat Islam itu terlihat ya dari bentangan timur ke barat, itu yang terlihat didominasi oleh kaum muslimin. Terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, wa utitul kanzaini al-ahmar wal abyad. Dan saya diberi dua harta simpanan, merah dan putih. Ya, diberi harta simpanan, maksudnya harta Kisra dan harta apa namanya Kaisar. Kisra itu nama untuk Persia, kerajaan Persia. Dan Kaisar itu kerajaan Romawi. Jadi akan ditaklukkan Persia dan Romawi. Iya. Walaupun Persia itu ketika ditaklukkannya apa namanya, dia lebih lemah daripada Romawi. Romawi masih ada sisahan-sisahan, masih ada bekas-bekasnya. Tapi kalau Persia hampir sama sekali tidak ada bekasnya. Iya. Nah, memang dihancurkan Persia karena ada perbedaan ya. Ketika surat Nabi sampai kepada orang Persia, dia robek-robek suratnya Nabi. Maka Allah merobek-robek kekuasaan mereka. Adapun Romawi, ketika datang surat Nabi, dia muliakan surat Nabi, mereka baca. Walaupun apa namanya, Raja Romawi tidak masuk ke dalam Islam, tapi surat Nabi dia muliakan. Ya, jadi itu sudut perbedaannya. Disebutkan oleh para ulama demikian. Jadi diberi dua kanz, ya, dua perbendaharaan harta, putih dan merah. Merah maksudnya itu kekayaannya orang-orang Romawi ya. Kebanyakan mereka hartanya itu dari emas. Ya, kalau putih itu hartanya orang Persia, Kisra. Orang Kisra ini kebanyakan harta mereka itu dari permata dan perak. Iya. Jadi diberikan kepada Nabi dua, kepada umatnya. Yang merah dan putih, emas dan perak. Baik. Jadi ketika Persia dikalahkan oleh umat Islam, harta mereka dipindahkan. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, masuk ke dalam Baitul Mukminin, masuk ke dalam Baitul Mal umat Islam. Dan itu pula yang terjadi pada Kaisar ketika negeri mereka ditaklukkan. Kemudian kata beliau, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin ammah. Dan aku memohon kepada Rabbku bagi umatku agar tidak membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan, paceklik yang merata umum. Ini dari permohonan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah untuk umat ini, bahwa umat ini tidak dibinasakan. Iya, tidak dibinasakan dengan paceklik umum. Dengan paceklik umum. Wa la yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan juga saya memohon supaya tidak menjadikan mereka dikuasai oleh suatu musuh selain dari kaum mereka sendiri. Yang musuh itu akan merampas seluruh negeri mereka. Iya. Jadi ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya umat ini tidak dikuasai oleh musuh dari orang kafir yang menghabisi mereka sehingga tidak ada yang tersisa. Baik. Kemudian kata beliau, wa inna rabbi qala ya Muhammad idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Ya, lalu Rabbku berkata, berfirman, wahai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu, ketetapan itu tidak akan berubah lagi. Ya, jadi apa yang Allah tetapkan itu yang terjadi, tidak ada yang bisa menolaknya. Hukum yang akan berjalan sebagaimana sabda Nabi, wala radda wala radda lima qadaita, tidak ada yang bisa menolak apa yang kau putuskan, apa yang kau telah tetapkan ya Allah. Wa inni a'taituka li ummatik alla uhlikahum bisanatin amma wa alla usallit alaihim aduwa min siwa anfusihim faistabiha baydatahum walau ijtama alaihim man biaqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'da. Allah firman, aku telah menetapkan dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan. Jadi doa beliau yang pertama dikabulkan. Umatnya tidak dibinasakan dengan apa? Paceklik berkepanjangan. Maksudnya menimpa semua umat dan mereka mati karena itu. Kalau misalnya terjadi paceklik pada sebagian umat, nah itu mungkin saja. Terjadi paceklik pada sebagian umat. Sebagaimana yang disaksikan ya, kadang ada dari paceklik yang menimpa sebagian wilayah, tapi umat ini seluruhnya dimatikan dengan paceklik itu tidak terjadi. Telah dikabulkan doa Nabi Muhammad. Dan yang kedua, dari yang diberikan oleh Allah untuk umat ini, dan aku tidak akan apa namanya menjadikan mereka dikuasai oleh musuh selain dari kaum mereka sendiri, yang nanti musuh itu akan dapat merampas apa namanya seluruh negeri mereka. Jadi kalau dia dikuasai oleh musuh, musuh ini merampas seluruh hartanya, itu tidak akan terjadi. Sudah dikabulkan juga oleh Allah. Jelas ya? Karena itu saya sering berkata bahwa sebagian manusia itu lemah keimanannya. Dia pikir bahwa seorang itu, umat Islam ini, itu akan dikuasai oleh musuh, akan dihancurkan oleh musuh. Itu kan bahasa-bahasa sebagian orang. Kalau kamu tidak masuk parlemen, nanti yang berkuasa orang kafir. Ya. Itu kan bahasa-bahasa orang yang kurang keyakinan. Jelas ya? Padahal ada jalan sebenarnya, dari jalan syariat. Ya, di dalam hal tersebut. Baik. Kemudian dikatakan di sini, jadi tidak akan dibinasakan oleh musuh itu, ya. Meskipun seluruh manusia di belahan bumi berkumpul menghadapi mereka. Jadi kalau seluruh manusia bersatu padu ingin membinasakan umat Islam tidak akan mungkin dibinasakan oleh mereka. Ini sudah ketentuan Allah. Tapi apa yang membuat mereka binasa? Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha. Sampai sebagian dari umatku sendiri membinasakan sebagian yang lain. Wa yasbi ba'duhum ba'dha, sebagiannya menawan sebagian yang lain. Jadi kebinasaan mereka itu datangnya dari diri mereka sendiri. Kebinasaannya datangnya dari diri mereka sendiri. Kemudian kata beliau, warawahul barqani fi sahihi, dan diriwayatkan oleh Al-Barqani di dalam sahihnya. Al-Barqani ini nisbat kepada suatu apa namanya negeri di Khawarizm. Ya, kalau pernah ada yang mendengar nama Al-Khawarizmi, ini dia berasal dari situ Al-Barqani. Ya. Katanya ada Al-Khawarizmi yang pertama mencetuskan angka nol. Hah? Nah, itu negeri ini tempat beliau berasal di sini. Baik. Al-Barqani, nama beliau Abu Bakar Ahmad bin Muhammad ibn Ghalib Al-Khawarizmi Al-Syafi'i, madhab beliau Syafi'i. Beliau lahir di tahun 336 Hijriah dan meninggal di tahun 425 Hijriah. Baik. Kata Al-Barqani, Ini juga diriwayatkan oleh Al-Barqani ya. Sebenarnya riwayat ini bukan cuma Al-Barqani, ada di apa namanya, di dalam kitab yang lebih dekat daripada itu, yaitu ada di dalam Sunan Abi Daud, Ibnu Majah, dan sebagian kalimat ini ada berada di dalam Sunan At-Tirmidzi. Ya, harusnya ini sebat ke situ lebih dekat ya. Tapi mungkin penulis memilih Al-Barqani karena Al-Barqani ini dia punya mustakhraj terhadap sahih Muslim. Jadi ada kaitannya dengan sahih Muslim. Baik. Wazada, dan di dalam riwayat Al-Barqani ada tambahan. Apa tambahannya? Wa inna ma akhafu ala ummati ala immatal mudhillin. Dan kekhawatiranku terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Ya, siapa ini para pemimpin? Ini kembali kepada orang-orang yang menjadi panutan di tengah umat. Apakah pemimpin, ulama, ahli ibadah, siapa saja yang menjadi panutan tengah umat tapi dia menyesatkan manusia. Itu al-a'imma al-mudhillin. Iya. Kalau di masa ini subhanallah orang kalau dia tenar ya bisa terkenal di sana sini. Ya, viral di berbagai media, itu dia merasa dirinya bangga, dipikirnya bahwa itu adalah suatu apa? Suatu anugerah dan nikmat. Ya, dia enggak tahu bahwa ketenaran yang seperti itu kadang ada konsekuensi-konsekuensi besar di belakangnya. Salah satunya apa yang dia lakukan itu menjadi panutan di tengah manusia. Ya, dia berbuat hal yang keliru, jalan yang sesat diikuti oleh banyak orang, itu dia akan berdiri pada hari kiamat dan menanggung semua dosa orang yang dia sesatkan tanpa ilmu. Iya. Baik. Jadi ini maksudnya para pemimpin yang menyesatkan. Jadi pemimpin ini jangan diartikan penguasa saya. Ya, tadi saya sebutkan semua yang menjadi panutan manusia. Apakah pemerintah, ulama, ahli ibadah, atau siapa saja yang jadikan panutan oleh manusia. Baik. Kemudian yang berikutnya dikatakan di sini, wa idza waqa'a alaihimus sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Dan apabila telah terjadi pedang di tengah mereka, maksudnya telah terjadi pertumpahan darah terhadap umat, maka hal tersebut tak akan berakhir sampai hari kiamat. Iya. Dan ini seperti yang dikabarkan oleh Nabi ya, semenjak dibunuhnya Uthman ibn Affan, maka semenjak itu terbuka pintu fitnah hingga hari kiamat. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Wala taqumu as-saatu hatta, dan hari kiamat itu tidak akan tegak, hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, sampai ada satu kaum dari umatku yang mengikuti orang-orang musyrik. Ini sisi pendalilan penulis di sini. Sampai ada satu desa atau satu kaum dari umatku yang mengikuti apa? Kaum musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan. Iya. Dan hingga ada dari umatku atau beberapa kelompok dari umatku yang menyembah berhala-berhala. Jadi dua ya dikabarkan. Ada satu dari umat ikut kepada kaum musyrikin, dan yang kedua ada dari umat ini yang menyembah apa? Berhala-berhala. Ini tegas ya. Al-fi'am itu maknanya jamaah, kelompok-kelompok di tengah umat ini. Iya. Itu banyak hadis-hadis dari Rasulullah yang semisal dengan ini. Baik.